Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Kita masuk bab yang baru ya. Babu zikri al-lafziyati wa man za'ama anna hadzal qur'ana hikayatun lil qur'ani alladhi fi al-lawhil mahfuzi kadzabu. Bab penyebutan tentang permasalahan kelompok lafziyah. Kelompok lafziyah ini adalah barakallahu fikum. Tayyib. Hiya ta'ifah. Dia adalah sebuah kelompok. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan. Alfadzuna, alfadzuna bil Qur'ani makhlukun. Alfadzuna bil Qur'ani makhlukun. Au lafzi bil Qur'ani makhlukun. Barakallahu fikum. Baik. Lafziyah ini adalah sebuah kelompok yang mereka mengatakan lafaz-lafaz kami dari Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Jadi apa yang kami lafazkan dari Qur'an adalah makhluk. Atau apa yang kami baca dari Qur'an adalah makhluk. Nah. Itu kelompok lafziyah. Barakallahu fikum. Mereka tidak berani terang-terangan barakallahu fikum mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin. Tapi mereka menggunakan ibarah yang sangat-sangat menipu barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu lafziyah. Bagaimana sikap para ulama tentang kelompok yang seperti ini? Demikian juga orang-orang yang menduga bahwa Quran itu adalah hikayah, ya, dari kalamullah yang ada di dalam lauhul mahfuz. Nah, ini juga merupakan bentuk hilah, ya, tipu daya. Barakallahu fikum. Naam. Ini muncul dari kelompok kullabiyah. Nah, yang dicetuskan oleh Ibnu Kilab atau Ibnu Kulab barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ibnu Kulab kana min ahli sunnah. Ibnu Kulab, dia ini dulu adalah orang yang memiliki pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Walakin lamma nadhara wajadala Jahmiyah wal Mu'tazila ta'assara bidzalika fi aqidatihi. Ya. Walamma nadhara wajadala al-Jahmiyah wal Mu'tazila ta'assara dzalika fi aqidatihi. Nah. Tapi tatkala dia ini sering meladeni debat, ya, dialog dengan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, akhirnya itu punya pengaruh, efek negatif. Barakallahu fikum. Beberapa usul-usul aqliyah, ya, yang dikeluarkan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah itu membekas di dalam hatinya Ibnu Kulab. Barakallahu fikum. Nah, ya. Akhirnya barakallahu fikum dia membuat barakallahu fikum fa'adhara hadhil bid'ah. Akhirnya dia menampakkan bid'ah ini. Setelah itu dia punya kesimpulan sendiri. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum dia mengatakan, ya, bahwa kalamullah itu ada dua macam. Barakallahu fikum. Naam. Yang pertama, kalamu nafsani. Ya, kalamun nafsani. Qa'imun bidzatihi. Barakallahu fikum. Naam. Wa huwa kalamuhu. Dan itulah sebenarnya ucapan dan hakikat, ya, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu kalamun nafsani, ucapan jiwa. Artinya apa? Ucapan yang ada di dalam hati. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi menurut dia Allah itu tidak berbicara dengan suara dan huruf. Nah, ya. Allah itu hanya berbicara dengan kalamun nafsani. Dengan ucapan yang ada di dalam hati. Nah, enggak bisa terdengar, ya. Nah, oleh telinga, barakallahu fikum, ya, cuman di dalam hati. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu Allah tuangkan apa yang ada di dalam hati Allah tadi. Ini pemahaman kullabiyah di dalam lahul mahfud yang dicatat oleh qalam. Paham ya? Nah, jadi menurut pemahaman kullabiyah, Allah itu tidaklah berbicara dengan kalam yang bisa didengarkan, ya, dengan telinga, dengan huruf-huruf yang ada dan kalimat-kalimat yang ada. Allah itu hanya berbicara dengan apa? Kalau istilah orang sekarang namanya telepati. Ya kan? Nah. Baik. Cuman diam-diaman aja, ya. Ana berhadapan dengan antum, antum diem, ana diem, nah, tahu-tahu nganggu-nganggu, ya kan? Nah, seolah ana sudah ngomong panjang lebar kepada antum. Ya, itu namanya apa? Kalamun nafsani. Jadi keyakinan kullabiyah, Allah itu berbicara dengan kalamun nafsani. Nah, barakallahu fikum. Makanya dia mengatakan, Quran itu adalah hikayat. Jadi bukan ucapan Allah yang asli. Ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi kita lanjutkan. Yang kedua adalah kalamul lafzi. Kalamul lafzi. Naam. Wa huwa al-huruf allati tadammanat al-Qur'an. Barakallahu fikum. wahwa al-huruf allati tadammanat al-Qur'an. Nah, yang kedua menurut dia kalam itu adalah kalam lafzi dalam bentuk lafaz. Ya. Mengandung huruf-huruf yang sekarang tertulis di dalam Al-Qur'an yang ada pada kita. Itu namanya kalamul lafzi. Barakallahu fikum ya. Naam. Dengan huruf-hurufnya barakallahu fikum. Naam. Yang ada sekarang di tangan kita. Nah, menurut dia apa yang ada di dalam Quran itu bukanlah kalamullah yang asli, yang autentik. Ya. Tapi itu hanya sekedar hikayat saja. Artinya penukilan secara makna. Nah, barakallahu fikum. Iya. Malaikat Jibril hanya menukilnya dari Lauhul Mahfuz. Kemudian diterjemahkan oleh Malaikat Jibril dalam bahasanya dia. Jadi bukan bahasanya Allah. Ya. Jadi lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an kalau dengan pemahaman kullabiyah, dengan versi kullabiyah itu bukan dari Allah lafaz-lafaznya itu. Tapi dari Jibril. Nah, Jibril menukilnya dari Lauhul Mahfuz. Makanya dia mengatakan Quran itu sekedar hikayat saja. Penghikayatan. Nah, ya. Jadi bukan lafaz yang asli berasal dari Allah. Tapi hanya Jibril yang berusaha untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Nah, paham ya? Itu pemahaman kullabiyah. Dan sebenarnya intinya sama ucapan seperti ini. Mau dikatakan Quran itu hikayah dari kalamullah, mau mengatakan lafzi bil Qurani ya makhluk, intinya apa? Quran itu makhluk bukan kalamullah. Paham ya? Nah, cuman mereka membuat inovasi ya. Barakallahu fikum. Naam. Mereka memperbarui gaya penyampaian bid'ah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, bagaimana sikap para ulama kita menyikapi kelompok-kelompok yang seperti ini? Barakallahu fikum. Tapi, barakallahu fikum. Terkait dengan lafziyah, dia ini termasuk kelompok yang munculnya belakangan. Ya. Jadi secara histori, barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Rabi di sini dalam kitab Adz-Dzari'ah, ya. Ila bayani maqasid kitab Asy-Syari'ah, barakallahu fikum. Saya nukilkan secara makna saja. Nah, jadi awalnya semua kaum muslimin itu sepakat, ya, bahwa Quran adalah kalamullah dan tidak ada pembahasan makhluk. Nah, semuanya itu satu kata, satu keyakinan. Barakallahu fikum. Nah, ya, zamannya para sahabat, barakallahu fikum, na'am, para tabi'i. Ya. Setelah itu barulah muncul orang-orang yang barakallahu fikum, ya, diracuni oleh barakallahu fikum, ya. Na'am, pemikiran-pemikiran filsafat, na'am, muncullah seperti barakallahu fikum Ja'ad ibn Dirham, na'am, yang sudah dieksekusi mati. Begitu juga pada saat apa? Idul Adha, ya. Na'am. Oleh penguasa di sana saat itu, setelah itu muncul Jahm bin Safwan, barakallahu fikum, na'am. Iya, tapi mereka masih belum memiliki kekuatan. Nah, ya. Mereka hanya menyampaikan pemikiran itu secara gerilya, ya, bergerakan bawah tanah. Naam. Orang-orang yang bodoh bisa mereka pengaruhi. Barakallahu fikum. Naam. Sampai pada barakallahu fikum masa pemerintahan Al-Ma'mun. Naam. Al-Ma'mun ini adalah putranya dari seorang khalifah yang sangat masyhur, ya. Barakallahu fikum, Harun Ar-Rasyid. Iya. Nah, Al-Ma'mun itu gelar. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, Abdul Abbas kunyahnya. Barakallahu fikum. Nah, ketika Ma'mun ini barakallahu fikum naik sebagai seorang khalifah, Barakallahu fikum, baru ya pendapat-pendapat barakallahu fikum Jahmiyah, Mu'tazilah itu benar-benar didukung oleh Al-Ma'mun. Barakallahu fikum. Naam. Secara histori barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Rabi', di sana masih ada barakallahu fikum permainan orang-orang Persia. Ya. Jadi ada penyusup. Nah. Yang berusaha untuk barakallahu fikum menyusupkan pemahaman-pemahaman sesat dan menyimpang di dalam tubuh Islam dan mereka langsung masuk dalam pemerintahan. Karena memang mereka melihat peluang. Al-Ma'mun ini barakallahu fikum, dia ini adalah putra kedua dari Harun Ar-Rasyid. Nah, barakallahu fikum. Dia lahir bertepatan dengan waktu meninggal sang paman yang saat itu menjadi khalifah. Barakallahu fikum, Al-Hadi. Nah, Al-Hadi meninggal, bapaknya Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid mengangkat putra mahkota pertama Al-Amin, ya. Nah, sepupunya Al-Ma'mun menjadi putra mahkota pertama, barakallahu fikum. Nah. Kalau Al-Amin ini ibunya dari Arab, keturunan Arab, Zubaidah, barakallahu fikum. Nah. Baik. Adapun Al-Ma'mun ibunya adalah seorang wanita Persia. Dan ibunya ini adalah jariah, hamba sahaya, budak. Ya, nah. Walaupun dia budak, kalau dia melahirkan seorang anak dari seorang raja, maka status anaknya ikut bapaknya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi Harun Al-Ma'mun ini adalah putra dari seorang wanita Persia. Barakallahu fikum. Nah, nama ibunya adalah Marajil. Ya, Marajil. Nah, seorang wanita Persia, barakallahu fikum, menjadi hamba sahaya dari Harun Ar-Rasyid, ya, lahirlah Al-Ma'mun. Nah, barakallahu fikum. Dan ibunya ini meninggal pada masa nifasnya. Jadi tidak lama setelah melahirkan Ma'mun, meninggal. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu orang-orang Persia dari kalangan Syiah, ya, itu mulai mereka melihat ada peluang. Nah, karena apa? Tentu Al-Ma'mun memiliki kecondongan dengan orang-orang Persia. Nah, ketika barakallahu fikum Harun Ar-Rasyid meninggal, maka putra mahkota pertama yang diangkat Al-Amin, sepupunya Al-Ma'mun. Nah, barakallahu fikum menjadi khalifah. Baik, tapi Al-Amin barakallahu fikum bermain curang. Ya. Nah, dia merubah surat wasiat tadi. Karena dia sebagai seorang khalifah. Jadi wasiat khalifah pertama bisa dirubah sewaktu-waktu. Dia ganti. Putra mahkota pertama adalah putranya sendiri. Yang bernama Musa bin Al-Amin. Nah, itu yang menyebabkan barakallahu fikum, ya, perang saudara. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Orang-orang barat, mereka melihat ini adalah perang antara orang Arab dengan Persia. Karena Al-Amin itu mayoritas, ya, yang bersama dia dan keturunan sendiri adalah asli Arab. Sedangkan Al-Ma'mun banyak yang bersama dia orang-orang Persia. Nah, jadi orang-orang barat menilai ini sebagai, ya, sebuah perang ideologi antara orang Arab dengan Persia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Al-Amin barakallahu fikum ketika merubah surat tadi terjadilah perang. Dia mengutus 40 ribu pasukan untuk menyerang Al-Ma'mun di Khurasan barakallahu fikum. Tapi celakanya barakallahu fikum, dia menunjuk seorang jenderal perang, ya, dengan mayoritas bala tentaranya adalah orang-orang Khurasan. Ya. Dan orang-orang Khurasan itu paling tidak suka dengan jenderal yang ditunjuk oleh Al-Amin. Nah, saat itu Al-Ma'mun hanya punya 4.000 pasukan, ya, sedangkan Al-Amin punya 40.000. Kami mayoritas pasukannya adalah orang-orang Khurasan. Jadi ketika perang, ya banyak yang membelot. Ya, ada yang enggak semangat kalah. Nah, ketika kalah itu Al-Ma'mun menyerang Baghdad, pusat pemerintahan. Ya, mati Al-Amin, Al-Ma'mun naik. Nah, itulah tonggak awal mulanya kebangkitan barakallahu fikum ya, berbagai macam firqah-firqah barakallahu fikum yang susah. Karena memang Al-Ma'mun ini barakallahu fikum dia ini paling suka dengan yang namanya ya, teknologi, sains barakallahu fikum, juga filsafat. Bahkan dia termasuk jagonya filsafat. Nah, sehingga dia buka lebar-lebar itu pemahaman filsafat. Ya, kitab-kitab filsafat dari Yunani, dari tempat-tempat yang lain, India yang sudah lebih dahulu, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, ya, dan menteri-menteri yang berada di samping Al-Ma'mun, ya, dari kalangan, kalau nggak orang Persia, Syiah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang yang dipandang sebagai intelektual cendikiawan. Orang-orang yang memang memainkan akal dalam membahas masalah agama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Jadi setelah barakallahu fikum Prabu Ma'mun ya, menaiki tahta, tapi pada saat itu dia masih belum berani segencar ya, dan seagresif barakallahu fikum pada ayyamul mihan. Dia masih takut-takut. Nah, kenapa? Karena di situ masih ada seorang ulama karismatik, ulama yang sangat berwibawa, yang sangat disegani, yaitu barakallahu fikum Yazid bin Harun. Ya. Nah, orang-orang dekat Ma'mun itu sudah gerem. Hai, iya. Baginda Raja, wahai Prabu, ya, kenapa kita enggak langsung sebarkan saja pemahaman ini? Ya, kita jadikan ini sebagai ideologi negara, landasan negara. Nah, kata Ma'mun, bagaimana saya berani, ya? Yazid bin Harun masih hidup, teman-teman. Ya. Dia itu seorang ulama karismatik. Nah, kalau dia bicara, kekuasaan saya enggak ada apa-apanya. Jadi masih tiarap saat itu, barakallahu fikum, Al-Ma'mun. Dia sangat segan dengan Yazid bin Harun. Nah, ya, karena sangat dihormati, sangat dimuliakan, dan penuh dengan kewibawaan, karismatik, barakallahu fikum. Enggak berani. Tapi setelah Yazid bin Harun, barakallahu fikum, meninggal, kata Syekh Rabi', baru dia memandang, ya, di situ ada, ya, saatnya dia untuk na'am barakallahu fikum menyebarkan dan menjadikan barakallahu fikum na'am pemahaman dia tentang barakallahu fikum ya, beberapa akidah dalam Islam itu sebagai ideologi negara barakallahu fikum na'am ya. Jadi Imam Ahmad na'am barakallahu fikum tidak begitu disegani oleh Al-Ma'mun barakallahu fikum na'am ya, dia sangat segan dengan Yazid bin Harun. Barakallahu fikum. Nah, mulai saat itu terjadilah ayyamul mihan. Barakallahu fikum. Naam. Dia mulai secara masif barakallahu fikum besar-besaran, naam, untuk memaksa rakyatnya khususnya dari kalangan para ulama barakallahu fikum untuk naam mensukseskan ideologi tersebut. Nah, ya. Dipaksa untuk mengikrarkan, mengakui, khususnya keyakinan mereka tentang Quran. Kalau Quran itu adalah makhluk barakallahu fikum. Nah, iya. Taib. Sehingga muncullah beberapa ulama yang barakallahu fikum dengan gagah berani. Taib menolak ya, paksaan tersebut seperti Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh, kemudian Ahmad bin Nasr al-Khuzai, Nu'aim ibnu Hammad barakallahu fikum al-Huza'i, kemudian Imam al-Muzani sahibu Syafi'i. Nah, mereka ini yang terang-terangan untuk barakallahu fikum memberikan penjelasan kepada umat kalau ideologi itu adalah ideologi yang batil ya. Nah, yang tadinya itu menjadi ideologi, yang tadinya itu Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu adalah ideologi yang sangat ma'ruf. Tapi pada masa itu karena kekuasaan ya media barakallahu fikum dikuasai, ya sudah ya, bisa diputarbalikkan, kebenaran itu menjadi kebatilan, kebatilan itu menjadi kebenaran barakallahu fikum. Nah, Imam Ahmad terus bertahan barakallahu fikum dengan beberapa temannya yang sudah semakin lama banyak yang gugur ya, mati barakallahu fikum na'am, dalam mempertahankan akidah tadi sampai tiga generasi, tiga rezim barakallahu fikum, dari zamannya Al-Ma'mun, kemudian Ma'mun meninggal ya, dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim billah ya, masih sama ya, pemahaman itu masih tetap kuat. Dilanjutkan lagi setelah Mu'tasim meninggal, Al-Wasiqu billah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Pada tiga ya, dekade ini, barakallahu fikum, terus Ahlus Sunnah digencet, barakallahu fikum, benar-benar ya, diluluh lantakan oleh mereka, berkeping-keping, barakallahu fikum, na'am. Tapi masih tetap, Imam Ahmad tetap kokoh, sampai barakallahu fikum digantikan Al-Wasiqu billah dengan Al-Mutawakkilu Alallah. Nah, ketika Al-Mutawakkil naik menjadi khalifah, baru beliau membersihkan itu semua barakallahu fikum ya. Nah, orang-orang yang memiliki barakallahu fikum i'tiqad yang seperti itu dibersihkan semua Al-Mutawakkil. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka Ahlus Sunnah mulai muncul kembali, menguat kembali barakallahu fikum. Setelah itu muncullah lafziyah. Itu sejarahnya. Ya. Nah, al-lafziyah itu muncul ketika apa? Mereka sudah tidak memiliki kekuatan. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, mereka masih enggak mau karena keyakinan tadi. Akhirnya mereka memiliki sebuah tipu daya dengan mengatakan lafzi bil Qur'an makhlukun, atau alfazuna bil Qur'an makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ucapan seperti ini itu semakna dengan barakallahu fikum tayyib. Ucapan yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah sudah cukup begitu saja. Kenapa? Karena kalifat lafaz atau qira'ah itu memiliki dua makna. Ya. Lafaz terkadang maknanya adalah barakallahu fikum al-malfud, yang dilafadzkan. Qira'ah terkadang maknanya adalah al-makru, yang dibaca. Ya kan? Dia bermakna maf'ul. Terkadang barakallahu fikum dia bermakna masdar, ya, talaffuz, pelafatan, yaitu suara, ya. Naam, yang didengarkan dari bacaan tadi barakallahu fikum adalah makhluk. Naam. Kalau yang pertama maknanya malfud, ya, itu kalamullah bukan makhluk. Ya. Yang dilafadzkan itu kalamullah bukan makhluk. Atau makru, yang dibaca itu kalamullah. Ya, atau al-maktub, yang tertulis di dalam mushaf itu kalamullah. Paham Ivan ya? Nah. Adapun kitabah, tulisannya, ya antum lihat tinta yang tertulis di dalam Quran, ya itu makhluk. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ditulis kalamullah. Beda ya? Nah. Begitu juga yang dibaca dengan bacaan. Yang dibaca kalamullah, bukan makhluk. Tapi bacaan, suara yang antum dengar, yang masuk ke telinga antum dari baca Quran, itu makhluk suaranya. Paham ya? Tetapi yang barakallahu fikum dibaca, yang didengar oleh telinga, itu adalah kalamullah. Nah, jadi ucapan ini barakallahu fikum mengandung dua makna tadi. Nah, makanya Imam Ahmad dan teman-temannya barakallahu fikum sangat mengingkari orang-orang yang punya barakallahu fikum ya, pemahaman seperti ini barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kita baca sedikit kalam dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, qala Muhammad ibn Husain, beliau sendiri, ihdharu rahimakumullah haulai alladhina yaqulun inna lafzahu bil-Qur'ani makhlukun. Kata beliau, hendaknya kalian berhati-hati, rahimakumullah, dari mereka-mereka yang mengatakan lafadku terhadap Quran adalah makhluk. Naam. Wa hadza inda Ahmad ibni Hanbal wa man kana ala tariqatihi munkarun 'azimun. Pernyataan seperti ini menurut Imam Ahmad dan para imam-imam yang bersama beliau, ya, bersama Imam Ahmad di jalan Imam Ahmad, pernyataan seperti ini adalah sebuah kemungkaran yang sangat besar, kata beliau. Wa qailu hadza mubtadi'un. Orang yang mengeluarkan pernyataan ini bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Khabithun la wala yukallamu wala yujalasu wa yuhadzaru minhu annasu. Ya. Orang seperti ini harus disikapi. Dia adalah orang yang buruk, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diajak bermajelis, dan manusia harus diingatkan dari dia. Nah, la ya'rifu al-ulama ghayra ma taqaddama dzakarna lahu. Naam. Atau ghayra ma taqaddama dzikruna lahu. Ya. Dan para ulama tidaklah mengetahui selain dari apa yang telah kami sebutkan. Wa huwa anna al-Qur'ana kalamullah ghayra makhluqin. Bahwa Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, itu yang hanya diketahui oleh para ulama. Enggak ada yang lain. Wa man qala makhluqun fa huwa kafara. Barang siapa yang mengatakan Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Wa man qala al-Qur'anu kalamullah wa waqafa fa huwa jahmiyun. Barang siapa yang mengatakan Quran itu kalamullah, kemudian dia tawakuf, diam, tidak mau mengatakan makhluk atau ghairu makhluk, maka sama saja dia seperti seorang jahmi. Jahmiyah. Wa man qala lafzi bil Qur'ani makhlukun fahuwa jahmiyun aydan, kata beliau. Barang siapa yang mengatakan lafadku terhadap Quran adalah makhluk, maka dia juga sama, seorang jahmiyah. Kada qala Ahmad ibn Hanbal wa ghallaza fihi al-qawla jiddan. Demikianlah Imam Ahmad mengatakan, dan beliau sangat keras, ya, nam ucapannya dengan orang-orang yang seperti ini. Wa kadza man qala inna hadzal qur'an alladhi yaqra'uhu an-nas wa huwa fi al-mushahifi hikayatun lima fil lauhil mahfudhi. Demikian juga barakallahu fikum, Imam Ahmad, ya, menyikapi dengan keras orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Quran ini yang dibaca oleh umat manusia yang ada di dalam mushaf itu sebenarnya adalah hikayat. Jadi bukan ucapan Allah yang autentik, yang asli, ya. Tapi sekedar penghikayatan Jibril dari lauhul mahfud. Fahadha qawlun munkarun, kata beliau. Ini adalah sebuah pernyataan yang mungkar, tidak benar. Yungkiruhu al-ulama'u yuqalu liqaili hadihil maqalati al-Qur'anu, ya, yukadzibuka. Naam. Para ulama mengingkari dia. Dan dikatakan kepada orang yang mengucapkan pernyataan seperti ini, Quran telah mendustakan pernyataanmu. Kalau kamu mengatakan Quran itu adalah hikayah dari kalamullah, baca Quran itu sendiri. Ya, Quran telah menyatakan barakallahu fikum, atau menghukumi bohongnya engkau dari pernyataan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Wa yaruddu qaulaka, dan membantah ucapanmu. Was sunnatu yukadzibuka wa taruddu qaulaka. Demikian juga sunnah mendustakan engkau dan membantah ucapanmu. Setelah itu, beliau akan menukilkan barakallahu fikum beberapa ayat, ayat Al-Qur'an dan beberapa asar ya, hadis yang menunjukkan tidak benarnya orang yang mengatakan Quran itu adalah hikayah. Ya. Di antaranya ayat kita baca satu. Wa qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Nah, Allah mengatakan kalau ada seorang di kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikan jaminan perlindungan tadi sampai dia mendengar kalamullah. Fa akhbarallahu ta'ala innahu innama yasma'un nas kalamallah. Di dalam ayat Allah mengatakan sampai manusia itu mendengarkan kalamullah. Walam yakul hikayatu kalamillah. Dan Allah tidak mengatakan di dalam Quran hatta yasma'a hikayah kalamillah. Nah, menunjukkan Quran itu bukan hikayat, tapi Quran itu memang secara hakiki, ya, secara otentik itulah kalamullah. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.